Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan hadis ke berapa ya? 1028 ya. 1228 kalau enggak salah. Hadis yang dikutip oleh Muslim dari Muhammad bin Ziyad, aku mendengar Abu Hurairah berkata secara marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yasurruni annali uhudan zahaban ta'ti alayya thalithatun wa indi minhu dinar illa dinarun arsuduhu lidainin alayya. Aku tidak merasa gembira kalau aku memiliki emas sebesar gunung Uhud dan lewat 3 hari sementara masih tersisa 1 dinar, kecuali dinar yang aku bayarkan untuk hutang-hutangku. Imam Muslim juga meriwayatkan dari jalan lain dengan lafaz laukana li mithlu Uhudin zahaban, kalaulah aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, ya, aku tidak suka apabila lewat 3 hari ternyata masih tersisa 1 dinar. Nah, di sini ya sudah pernah kita bahas sebetulnya, di mana Rasulullah SAW tidak ingin ya mempunyai kelebihan-kelebihan harta yang kemudian disimpan begitu saja tanpa dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Dan sudah pernah kita bahas juga tentang perselisihan para ulama hukum menabung, boleh enggak menabung. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh, dan ini mazhabnya Abu Dzar. Pokoknya ada uang langsung ya infakan. Sebagian ulama mengatakan boleh, dan ini pendapat jumhur, dan itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk harta dan tidak mengeluarkan infaknya di jalan Allah, maka berikan kabar mereka, berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Kata Imam Mujahid, yang dimaksud dengan kanzun, yaitu menumpuk-numpuk yang diharamkan di sini, itu apabila tidak dikeluarkan zakatnya. Adapun kalau tidak dikeluarkan, kalau dikeluarkan zakatnya, maka laisa bikanzin, itu tidak termasuk kanzun. Ya. Pendapat jumhur yang lebih kuat, wallahu a'lam. Selama tujuannya tentunya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Adapun hanya sebatas menumpuk-numpuk harta, ya kemudian apalagi tidak mengeluarkan infaknya, maka itu ya perkara yang tidak baik. Hadis 1029. Hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i berkata, haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna. قال حدثنا وهب بن جرير قال وحدثنا أبي dari الأعمش dari حسين بن عبد الرحمن dari عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. Bahwasanya Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang kepada orang lain. Iya. Lalu dikatakan kepadanya, wahai ummul mukminin, engkau berhutang sementara engkau tidak memiliki apa-apa untuk membayar hutang. Maka Maimunah berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man akhadha dainan wa huwa yuridu an yuaddiyahu a'anahu Allahu azza wa jal. Siapa yang berhutang kepada orang lain dan dia memang berkeinginan untuk membayarnya, maka Allah akan bantu untuk membayarnya. Sanad hadis ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah sahih. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwa kalau kita berhutang kepada orang dan memang niat kita untuk membayarnya, insyaallah Allah akan bantu kita untuk membayar. Kalau ada niat kuat. Tapi kalau tidak ada niat, kadang ada orang mengatakan, ah yang penting saya kan berniat untuk membayar. Tapi masya Allah mengulur-ngulur pembayaran. Kadang ada orang ngambil barang, seringkali terjadi ya, penjual-penjual seperti itu. Ngambil barang, ya, kemudian karena dia tidak memanagenya dengan baik, barangnya habis, duitnya enggak ada. Ya, ketika ditegur mana, rupanya apa namanya, diputar-putar-putar lagi, akibatnya apa? Nanti akhi. Akibatnya apa? Masuk dalam hadis Nabi SAW, mutlul ghaniyyu dhulmun. Ya. Apa namanya, mengulur-ngulur pembayaran hutang padahal dia mampu melakukannya, itu termasuk kezaliman. Ya, termasuk kezaliman. Maka itu tidak diperkenankan ya akhul Islam, azakumullah. Yang jelas ya, kita tidak boleh bermudah-mudahan di dalam masalah hutang piutang. Kenapa? Karena hutang, apabila kita meninggal dalam keadaan kita punya hutang, maka hutang itu akan kita bayar nanti pada hari kiamat dengan dinar dan dirham. Maka dari itu ya akhi, ya, memang sih betul, kalau kita memang berhutang sama orang dan niat kita mau bayar, Allah bantu. Tapi masalahnya kita mikir juga tentang masalah hutang piutang ini berat ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadis 1030. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, ia berkata haddatsana Abdus Samad, ia berkata haddatsana Sakhr dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ia berkata nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libadin. Rasulullah SAW melarang ya, orang hadir, orang kota menjual untuk orang desa. Wa kana yaqul, dan beliau juga bersabda, la talaqqul buyu' wa la yabi' ba'dun 'ala ba'din. Jangan kalian mencegat ya, barang yang sedang dibawa menuju pasar. Dan jangan sebagian kalian menjual atas penjualan saudaranya. Wala yaqtub ahadukum aw ahadun ala khibbati akhih, dan jangan melamar wanita yang sudah dilamar saudaranya. Hatta yatrukal khatib al awwal aw ya'dhanahu fa yaqtub, sampai pelamar yang pertama itu meninggalkannya atau dia mengizinkannya. Hadis ini akhwal Islam azakumullah sahih, kata Syekh Al-Albani rahimallah. Di sini menunjukkan yang pertama, larangan bai'ul hadir libadin, orang kota menjualkan untuk orang desa, yang disebut dengan maklar. Namun para ulama mengatakan ya, yang dimaksud daripada larangan ini adalah apabila si orang desa tidak mengetahui harga yang ada di pasaran. Ya, sehingga akhirnya dengan si orang kota membeli tersebut mengakibatkan orang-orang yang ada di kota pun tidak mendapatkan harga yang murah. Sebab kalau orang desa datang ke kota dalam keadaan dia tidak tahu harga, atau setidaknya dia memberikan harga yang murah, itu manfaat buat mereka. Tapi ketika orang kota datang ke desa, kemudian dia mengatakan, udah saya jualin sini, akhirnya tentunya dengan harga yang mahal. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mencegah ya orang-orang kota untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Maka Rasulullah SAW mengatakan yang seperti ini tidak diperkenankan. Tapi kalau orang desa tahu, ya, orang desa tahu bahwa memang pasarannya, dan dia pun juga tidak tertipu. Dia sudah faham, sudah mafhum, dan dia juga mempelajari apa namanya harga-harga yang ada, enggak masalah kata para ulama untuk menjadi maklar pada waktu itu. makanya maklar itu tidak mutlak haram, Pak. Ada yang haram, ada yang boleh. Ya tentunya rinciannya dalam apa namanya fikih muamalat. Hadis ini juga menunjukkan tidak boleh menyetop barang di perjalanan yang menuju pasar. Misalnya kalau ada barang impor masuk, tapi sebelum masuk pasar kita cegat, kita beli di sana, ini pun dilarang. Kalau ternyata memang juga si apa namanya, ya, yang membawa barang tersebut tidak tahu pasar, harga pasar berapa. Tapi kalau ternyata dia tahu harga pasarnya berapa, ya, wallahu alam diperbolehkan. Karena ini berhubungan dengan masalah goben, seseorang itu tertipu atau tidak dari sisi apa? Ya, harga. Kalau ternyata setelah itu ketahuan, oh ternyata saya ketipu. Harusnya di pasaran harganya segini, gara-gara di apa namanya? Dicegat di tengah jalan, pokoknya dijual dengan harga yang lebih murah. Makanya dalam hal seperti ini kata para ulama, ya berlaku padanya khiyar, diberikan pilihan. Kalau ternyata saya ketipu, saya punya hak untuk mengambil lagi barang saya. Ya fasikh dan batal jual beli saya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhul Islam larangan menjual atas penjualan saudaranya. Apa maksudnya menjual atas penjualan saudaranya? Misalnya antum penjual, ya A penjual, B pembeli, dan C juga penjual. Si B datang ke si A dan berkata, Pak ini berapa harganya? Oh segini. Kemudian terjadi tawar menawar. Akhirnya mereka pun sepakat, ya udah, gimana kalau harganya segini? Oke, setuju. Tahu-tahu si C datang ke si B, saya jual deh barang yang sama tapi dengan harga yang lebih murah, kamu mau gak? Makanya si B mikir, ah mendingan yang lebih murah dong. Akhirnya apa yang terjadi? Si B pun membatalkan apa namanya pembeliannya dengan si A. Yang terjadi apa? Si A tahu rupanya si B yang nawarin, si C yang nawarin ke si B. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi permusuhan. Iya. Makanya ilat daripada dilarangnya hal seperti ini kata para ulama, itu akan menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Itu namanya menjual atas penjualan saudaranya. Sebaliknya juga sama, membeli atas pembelian saudaranya. Kalau si B membeli barang dari si A, terjadi tawar menawar, ya udah kata si B, ya. Saya tawar deh 50.000, mau enggak? Ya udah oke deh, enggak apa-apa 50.000. Tahu-tahu datang si E dan berkata kepada si penjual si A nih, udah saya beli deh dengan harga 100.000. Lah, udah capek-capek nawar, mau dapat 50.000, tahu-tahu orang datang mau beli dengan harga yang lebih mahal. Ini pun dilarang oleh kata para ulama. Sama halnya dengan menjual atas penjualan saudaranya. Kalau ini membeli atas pembelian saudaranya. Ya. Dan ini pun kata para ulama disyaratkan kalau memang keduanya sudah sepakat di atas satu harga. Maksudnya si A dan si B sedang tawar-menawar, kemudian mereka sudah sepakat, ya udah harganya segini. Adapun kemudian kalau ternyata belum ada kesepakatan, belum ada kesepakatan antara A dan B, mereka masih tawar-menawar, si A belum setuju, si B belum setuju, tahu-tahu datang si C mengatakan, udah saya beli deh sini. Makanya si penjualnya bilang, yaudah saya jual ke si C aja lah, mendingan juga harganya enak. Maka yang seperti ini tidak apa-apa, kata para ulama. Iya. Dan yang hadisnya juga menunjukkan tidak boleh melamar perempuan yang sudah dilamar orang. Namun ini juga sudah kita sebutkan akhi bahwa larangan melamar wanita yang sudah dilamar itu kalau si wanita sudah menyatakan persetujuan. Ya, si A misalnya melamar seorang wanita. Kemudian si wanita ini mengatakan, ya oke, saya mau sama si A. Punya si B datang bawa BMW. Ya. Wah, masya Allah, mewah. Bilang ke si ceweknya itu, ya sama saya aja, saya kaya tuh, punya mobil BMW, nanti saya kasih kamu rumah dan yang lainnya. Gak boleh, kecuali kalau si perempuannya ini belum memberikan apa jawaban, dia masih bingung. Kalau dia memang masih bingung, terima apa enggak ya. Lalu kemudian datang laki-laki yang kedua, enggak apa-apa. Bagaimana ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ada dua laki-laki yang melamar saya, ya Rasulullah. Yang satu bernama Abu Jahm, yang satu yang bernama Muawiyah. Mana yang harus aku pilih, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, adapun Muawiyah, dia miskin, enggak punya harta. Adapun Abu Jahm, dia suka memukul. Tapi nikahlah dengan Usama bin Zaid. Di sini Rasulullah menawarkan yang ketiga. Dimana wanita ini ya sudah dilamar oleh dua laki-laki, tapi wanita ini belum bisa memberikan jawaban. Ternyata Rasulullah menawarkan laki-laki lain, siapa? Usama bin Zaid. Sehingga ini menunjukkan bahwa kalau si wanita ini belum memberikan jawaban, masih bingung, maka enggak masalah ya dilamar oleh laki-laki lain. Jadi itu yang larangan tersebut terikat kalau ternyata si wanita itu sudah menyatakan apa? Persetujuannya dan dia mau sama yang melamarnya tersebut. Ya. Allahu a'lam. Dan larangan-larangan tadi itu, Pak, berhubungan dengan masalah apa? Hubungan antara kaum muslimin. Berarti ini menunjukkan semua perkara yang bisa menimbulkan permusuhan antara kaum muslimin haram hukumnya. Ya. Semua perkara yang bisa menimbulkan permusuhan antara kaum muslimin haram hukumnya. Hadis 1031. Hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dari Sofwan bin Sulaim dari seseorang yang thiqah dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharajatil mar'atu ila al-masjid," apabila wanita keluar menuju masjid dalam keadaan memakai minyak wangi, "Fataktasi minat-tib," hendaklah ia mandi dari minyak wanginya tersebut, "kama taktasilu minal janabah," sebagaimana ia mandi dari janabat. Syekh Al-Albani berkata, perawinya thiqat kecuali pelaki-laki yang tidak disebut namanya tersebut. Walaupun dikatakan di situ thiqah, tapi ia pentausikan seperti ini tidak bisa dianggap. Akan tetapi Imam Baihaqi mengeluarkan dalam kitab As-Sunan Al-Kubra dari jalan Abdurrahman bin Al-Harith bin Abi Ubaid dari beberapa syaikh, ya, Maula Abu Roham Al-Ghifari, dari kakeknya ia berkata, "Kharajtu ma'a Abi Hurairah minal masjid duha." Aku pernah keluar bersama Abu Hurairah dari masjid di waktu duha. "Falaqiyatna imra'atun biha minal itr syai'un lam ajid bi anfa mithlihi qat." Maka kami pun bertemu dengan seorang wanita yang memakai minyak wangi yang wangi sekali. "Faqala laha Rasulullah SAW, 'alaihi salam." Faqala laha Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata kepada wanita itu, "'alaihi salam." Lalu wanita itu berjawab, menjawab, "wa alaiki wa alaika." "Qala fa aina turidin?" Kata Abu Hurairah, "mau ke mana kamu?" "Qalat al masjid." Si wanita ini berkata, "ke masjid." Qala, kata Abu Hurairah, "wa li ayyi shay'in tatayyabti bi hadha at-tib?" "Kenapa kamu memakai minyak wangi seperti ini ke masjid?" Ya, "kenapa kamu memakai minyak wangi sewangi ini?" "Qalat lil masjid." Si wanita berkata, "sengaja kan untuk pergi ke masjid." Ya. Qal Abu Hurairah berkata, "Allah, demi Allah, kamu pakai minyak wangi ini memang untuk ke masjid?" Kata wanita itu, "Allah, iya, betul-betul demi Allah." Ya, kata Abu Hurairah, "Allah, benar. Ya, demi Allah kamu tidak apa tujuannya mau pergi ke masjid?" Kata wanita ini, "iya, Allah." Maka Rasulullah, maka Abu Hurairah berkata, "Fa inna hibbi Abul Qasim akhbarani." Sesungguhnya kekasihku Abul Qasim itu Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku, "Annahu la tuqbalu li imra'atin salatun tatayyabat bi tibin yawari zawjiha." Bahwa seorang wanita yang memakai wewangian untuk selain suaminya tidak akan diterima solatnya. Hatta tattasila minhu ghuslaha minal janabah, sampai ia mandi seperti mandinya janabat. Faktasili, fadhabi faktasili min. Kemudian Abu Hurairah berkata kepada wanita ini, pulanglah kamu, mandi kamu. Semarji'i fasalli, kemudian setelah itu biar silakan balik lagi dan solat di masjid. Waqala, lalu ya Al-Imam Al-Baihaqi berkata, kakeknya ini Abdul Harith Ubaid bin Abi Ubaid, dan dia ya Abdurrahman bin Al-Harith bin Abi Al-Harith bin Abi Ubaid, dan meriwayatkannya Asim bin Abdullah dari Ubaid maula Abi Rahm. Syekh Al-Albani berkata, juga dikeluarkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari jalan Sufyan dari Asim dengannya. Dan Ubaid bin Abi Ubaid ini dianggap thiqah oleh Al-Ijli dan Ibnu Hibban, dan juga beberapa jamaah thiqat meriwayatkan darinya. Ya. Sehingga ada kemungkinan bahwa perawi yang thiqah yang tidak disebut namanya itu dialah Ubaid bin Abi Ubaid ini. Dan juga ada kemungkinan yang lain. Akan tetapi ya, pada setiap keadaan semua ini hadis ini sahih. Ya, karena Abdurrahman bin Al-Harith bin Abi Ubaid berkata Ibn Abi Hatim dari Abu Zur'ah bahwa ia seorang la ba'sa bihi, tidak mengapa. Hadis ini menunjukkan ya akhi, haramnya wanita pergi ke masjid memakai minyak wangi. Dan bahwasanya wanita yang pergi ke masjid memakai minyak wangi wajib pulang dan wajib mandi janabat. Iya. Bahkan di sini Abu Hurairah ketika bertemu dengan wanita yang memakai minyak wangi tersebut, Abu Hurairah bertanya, "Kamu kemana?" Kata dia, "Ke masjid." "Terus kenapa kamu pakai minyak wangi?" Kata wanita ini, "Ya, tujuannya mau ke masjid." Kata Abu Hurairah, "Benar kamu." "Iya." Ternyata kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Wanita yang memakai minyak wangi untuk selain suaminya, solatnya tidak diterima. Sampai ia mandi seperti mandinya janabat." Ya. Apalagi kalau wanita tersebut akhirnya keluarnya sengaja supaya wanginya tercium laki-laki. Kata Rasulullah, "Fahya zaniyah." Yang seperti ini wanita pelacur, kata Rasulullah. Pelacur, pelacur. Na'udzubillah. Hadis 1032. Hadis yang dikutip Imam Nasa'i dan Imam Ahmad dari jalan Syu'bah dari Abu Al-Faidh, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Murrah Az-Zuraqi dari Abu Sa'id Az-Zuraqi, anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW anil azl. Bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum azl. Azl itu seorang suami ya bersetubuh dengan istrinya, kemudian ketika dia hendak mengeluarkan air mani, maka ia keluarkan di luar kemaluan istrinya. Itu namanya azl. Ya. Faqala, laki-laki ini berkata memberikan alasan, "Inna imra'ati turdi wa ana akrah an tahmil." Istriku hai Rasulullah sedang menyusui dan saya tidak suka kalau dia hamil. Makanya kemudian si laki-laki ini melakukan azl. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Innama kuddira fir rahm sayakun." Sesungguhnya yang ditakdirkan oleh Allah di dalam rahim itu pasti akan terjadi. Artinya, kalau Allah takdirkan jadi, ya jadi. Kalau enggak, ya enggak. Ya. Syekh Al-Albani berkata, perawinya thiqat kecuali Abdullah bin Murrah Az-Zuraqi ini. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan majhul. Akan tetapi dikuatkan oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di mana disebutkan Al-Azl di sisi Nabi SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wa madzakum?" Apa itu azl? Kata mereka, "Ar-rajul takunu lahul mar'ah turdi fa yusibu minha wa yaqra an tahmil minhu, wa rajul takunu lahul amah fa yusibu minha wa yaqra an tahmil minhu." Ya, seseorang punya istri yang sedang menyusui, lalu ia menyetubuhinya, tapi ia tidak mau istrinya itu hamil. Atau seorang laki-laki punya budak wanita, lalu ia menyetubuhinya dan ia tidak mau dia hamil. Maka kata Rasulullah, "Fala alaikum alla taf'alu dzakum, fa innama huwa al-qadar." Tidak mengapa kalian lakukan itu? Itu hanyalah, itu adalah takdir. Iya. Juga Muslim, Nasa'i dan Ahmad dari jalan Abdurrahman bin Bashr al-Ansari. Dan Muslim juga meriwayatkan, dan Abu Daud, demikian pula Imam Ahmad, dari beberapa jalan dari Abu Sa'id yang semisal. Hadis ini menunjukkan akhwal Islam, ya, bolehnya melakukan azl. Namun banyak ulama mengatakan, ya, disyaratkan itu kalau ya, dengan keriduan istrinya. Dengan keriduan apa? Istrinya. Supaya tidak menyakiti hati istrinya. Karena ini berhubungan dengan apa? Kepuasan, ya, dalam bersetubuh. Kalau antum tiba-tiba mengeluarkan zakar antum, kemudian dikeluarkan di luar, maka kemudian si istri tidak puas, ya, akibatnya si istri jadi kesal dan yang lainnya. Makanya sebagian ulama mengatakan, ya, hendaknya dengan keriduan istrinya. Kalau istrinya enggak ridho, jangan. Ya udah jangan. Ya, wallahu a'lam. Hadis selanjutnya 1033. Hadis yang dikutip At-Tabrani dalam Al-Awsat dan demikian pula Ad-Darqutni dari Laits bin Abi Sulaim, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Abdullah bin Hamdalah Ar-Rahib secara marfu' bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu 'inda Allah min sittatin wa thalathina zanyah." Dirhamnya riba, satu dirhamnya riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan ia tahu itu riba, maka itu lebih berat di sisi Allah dari 36 kali berzina. Diqala Tabrani, ya. Dan dari jalan ini juga Ibnu Asakir, Syekh Albani berkata sanad ini lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Laits bin Abi Sulaim, ia berubah hafalannya. Dan ia diselisih oleh Abdul Aziz bin Rufai dari Ibnu Abi Mulaika, ia berkata dari Abdullah bin Hamdalah dari Ka'ab, dari ucapan Ka'ab. Dan itulah yang benar kata Imam Nawawi, bahwa ini adalah ucapan Ka'ab. Dan disebutkan oleh Ibnu Asakir, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad sahih dari Ibnu Rufai. Demikian pula Imam Darqutni meriwayatkan. Dan Ad-Darqutni berkata, "Hadza asah minal marfu'." Dan yang mauquf ini lebih sahih daripada yang marfu. Akan tetapi ia dimutaba'at oleh Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Abdullah bin Hamdalah secara marfu juga. Dikutip Imam Ahmad, ia berkata haddatsana Husain bin Muhammad, ia berkata haddatsana Jarir, yakni Ibnu Hazim dari Ayyub dengannya. Dan Ad-Darqutni juga meriwayatkannya. Syekh Albani berkata sanad ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ya. Namun ya, di sebagian ulama ada yang menganggap di dalam sanad hadis ini juga ada ilat. Itu taghayyur Jarir qabla mautihi, yaitu katanya Jarir berubah hafalannya sebelum meninggalnya. Akan tetapi Syekh Albani mengatakan falam yusib. Ya, klaim ini tidak benar. Karena lam yasma' minhu ahadun fi hal ikhtilati. Kenapa Jarir walaupun berubah hafalannya sebelum meninggal dunia, tapi setelah berubah hafalannya itu tidak ada satupun perawi yang mendengar hadis darinya. Sehingga klaim seperti ini tidak bisa diterima. Kemudian juga kalaupun dikatakan bahwa yang kuat itu mauquf dari perkataan Ka'ab, tetap saja itu dihukumi marfu. Kenapa? Karena ini bukan, tidak mungkin berasal daripada ra'yu. Paham enggak, Pak? Jadi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ini sabda Rasulullah atau bukan? Permasalahannya Imam Nawawi mengatakan bahwa yang sahih itu mauquf dari perkataan Ka'ab. Iya. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa yang memarfukannya yang menjadikan hadis ini marfu dari sabda Rasulullah adalah Laits bin Abi Sulaim. Sedangkan Laits ini lemah. Dan sementara Laits ini diselisihi oleh perawi yang lebih thiqah darinya, yang bernama Abdul Aziz bin Rufai. Di mana Abdul Aziz bin Rufai ini meriwayatkan secara mauquf, sedangkan Laits bin Abi Sulaim ini meriwayatkan secara marfu. Sementara Abdul Aziz lebih kuat daripada Laits, paham enggak? Ya, lebih kuat daripada Laits. Maka dari itu Imam Nawawi mengatakan yang benar bahwa hadis ini mauquf dari perkataan Ka'ab. Namun kata Syekh Al-Albani, ini bisa diterima kalau Laits bin Abi Sulaim bersendirian. Masalahnya ia dimutaba'at oleh Ayyub. Dan Ayyub ini seorang perawi yang sangat fiqah, Ayyub bin Abi Tamim As-Sakhtiani. Ya. Di mana Ayyub meriwayatkan ternyata secara marfu juga dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penyelisihan Abdul Aziz ini tidak memberikan pengaruh. Toh kalaupun misalnya yang benar itu adalah mauquf dari perkataan Ka'ab, tapi ucapan seperti ini tidak mungkin diucapkan oleh Ka'ab dari ra'yunya sendiri. Maka ini dihukumi marfu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ka'ab tahu dari mana bahwa satu dirham riba lebih berat daripada apa? 36 kali berzina. Kalau itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin perkataan seperti ini merupakan ijtihad dari seorang sahabat. Tak mungkin kan ini mengabarkan sesuatu apa? Ya, ganjaran atau siksa ataupun pahala itu bukan hak ijtihad, Pak. Tapi itu pasti berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis ini sahih. Ya, apalagi yang dari Ayyub itu kata beliau sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan ya akhi beratnya riba. Dan ternyata satu dirhamnya riba itu lebih berat daripada 36 kali berzina. Padahal zina dosa besar tidak? Dosa besar. Ternyata riba lebih besar tidak? Lebih besar. Ya. Yeah. Makanya saya merasa heran, Pak. Ada seorang ikhwah datang ke saya dan berkata begini, Ustaz, saya terpaksa kredit motor dengan cara riba. Karena daripada saya tiap hari ikhtilat terus di angkot, tiap hari saya pergi ke kantor, campur baur terus laki-laki perempuan, mata juga tidak bisa dijaga. Ah, ya, saya mendingan kredit motor aja lah. Kata saya, akhi, riba dengan ikhtilat lebih besar mana dosanya? Hah? Kata Rasulullah, satu dirhamnya riba itu lebih berat di mata Allah daripada apa? 36 kali berzina. Nah, ini cuma ikhtilat. Antum ingin lari dari dosa yang tidak besar, jatuh kepada dosa yang besar, kan gimana? Inilah ya akhi fenomena ketidakfaqihan. Ya. Dia menganggap, ya masa saya tiap hari ikhtilat dan yang lainnya, saya melihat perempuan dan yang lainnya. Betul, tapi masalahnya antum pergi ke kantor kan untuk mencari nafkah. Ya. Sedangkan ya akhi Islam azakumullah, antum bisa menundukkan pandangan, antum berusaha untuk bisa menjauhi yang namanya ikhtilat. Tapi kalau antum dengan cara riba, berat masalahnya. Ya. Dan pemakan riba itu ancamannya besar sekali dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah mengumumkan perang. Ya. Allah mengatakan fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Iya. Demikian pula Rasulullah SAW dalam hadis-hadis mengancam riba. Seperti Rasulullah SAW menyebutkan beliau bermimpi, ya, dibawa oleh malaikat, kemudian diperlihatkan orang yang berenang di sungai darah. Ketika ia telah sampai di pinggir, sementara di pinggir sungai itu ada orang yang seram wajahnya. Kemudian setiap kali dia sampai di pinggir, dibuka mulutnya, dimasukkan batu, berenang lagi. Terus demikian sampai hari kiamat, kata Rasulullah. Ya, siapa itu? Ketika ditanya oleh Rasulullah, kata malaikat, itu pemakan riba. Pemakan riba. Maka dalam satu riwayat dari Nasai, Rasulullah SAW sabda apa? Innalil riba sab'una baban. Riba itu ada 70 pintu. Ya, yang paling rendah seperti seseorang mendatangi ibunya. Maka dari itu ya akhi, kita ini ya, kalau sudah tahu riba, segera kita takwa kepada Allah. Kadang banyak orang berpikir, aduh, saya ini kerja di tempat riba, kalau saya keluar nanti makan apa? Kalau saya keluar nanti masih makan anak istri pakai apa? Kita katakan, akhi, yang ngasih rezeki kepada antum siapa? Allah. Allah yang ngasih rezeki antum. Kewajiban kita usaha cari rezeki yang ha? Ya. Insyaallah kalau kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Kata Rasulullah, man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya'awadallahu khairan min, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Walaupun memang terkadang diuji dulu, ya. Ada orang keluar dari bank, ada orang keluar dari pekerjaan yang haram. Tapi kok, Ustaz, setelah saya keluar dari yang haram, saya sudah usaha sana sini, bangkrut lagi, rezeki saya seret. Gimana ini, Ustaz? Kita katakan, itu mungkin Allah ingin membersihkan dulu dosa ente. Allah ingin membersihkan dulu dosa-dosa kamu. Dari makan riba, berapa tahun kamu makan riba? Iya. Setelah itu Allah berikan kemudahan buat antum, insya Allah. Dan yakinlah di balik kesulitan itu akan ada kemudahan. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Dan ada seorang ikhwah juga, dia cerita seperti itu. Setelah dia keluar dari bank, dia pusing, minta ampun, kenapa? Karena biasa ya, yang namanya kerja biasa enak, gaji gede, fasilitas ada. Kalau sakit ada asuransi dan yang lainnya. Tahu-tahu pas keluar enggak ada penghasilan. Pusing enggak, Pak? Pusing. Iya. Tapi alhamdulillah dia terus, walaupun misal dia dagang kecil-kecilan dan yang lainnya, ya dia kerjain juga, ya udah yang penting sedikit, yang penting halal lah. Tapi alhamdulillah, kata dia, ya, usaha saya semakin menanjak. Usaha saya semakin menanjak, menanjak. Dan bagus usahanya sekarang, alhamdulillah. Diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Cuma butuh kesabaran aja, Pak. Ya, butuh apa? Butuh kesabaran. Kalau enggak sabar, sulit. Taib ya akhul Islam, ma'azakumullah. Dan kita hidup di zaman sekarang ini, Pak. Wah, riba di mana-mana, Pak. Iya, hampir-hampir bisa dikatakan kita ini sulit sekali untuk lepas dari apa? Dari riba. Antum beli mobil kredit, kebanyakan kredit riba. Beli motor leasing, kebanyakan sistemnya riba. Iya. Wah. Mau beli rumah riba. Jadi akhirnya terkadang ada orang berpikir dengan cepatnya, aduh, ya kalau kita ngumpulin duit sampai mau beli cash, kapan bisanya? Ya, Islam kan mudah. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan buat kamu. Kok ini masalah malah mempersulit sih? Makanya apa? Makanya dia memudah-mudahkan sesuai dengan selera dan hawa nafsunya. Sabar, akhi, sabar, sabar. Iya, sabar insyaallah kalau kita betul-betul niat karena Allah untuk menghindari riba, Allah bantu insyaallah. Allah bantu insyaallah. Dan riba dibagi oleh para ulama menjadi dua ya. Riba apa aja? Riba fadl dan riba apa? Nasiah. Apa itu riba fadl, Pak? Riba fadl itu riba dalam jual beli. Kalau riba nasiah itu biasanya adanya dalam utang. Utang. Dalam jual beli yang seperti apa? Itu dalam dalam 6 jenis perak, emas, kemudian apa lagi? Kurma, apa lagi? Bur, syair, dan garam. Ini disebut oleh para ulama sebagai barang-barang riba. Emas, perak, apa lagi? Kurma, terus bur, syair, dan apa? Dan garam. Emas dan perak ilatnya sama. Apa ilatnya emas dan perak? Samaniyah, harga. Sedangkan bur, syair, garam, dan kurma, ya, ilatnya apa? Ilatnya, hah? Apa? Makanan pokok yang di, yang ditimbang, ya. Maka dari itu, ya akhul Islam, a'azakumullah, yang satu ilat dengan emas dan perak berlaku padanya riba. Apa itu? Uang. Maka Rasulullah mengatakan apa? Emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bur dengan bur, syair dengan syair. Mislan bimislin, harus satu takaran. Yadan biyadin, harus dibayar pada waktu itu dari tangan ke tangan, langsung. Artinya kalau antum beli emas dengan emas, maka tidak boleh berbeda apa? Gramnya. 1 gram emas dengan 1 gram emas, sudah. Bagaimana Ustaz kalau saya beli 2 gram emas 22 karat atau 18 karat? Saya beli dengan 1 gram emas 24 karat, boleh? Haram. Kenapa? Karena ini emas dengan emas. Kalau emas dengan emas, tidak boleh beda takaran, tidak boleh beda timbangan, dan harus dibayar pada waktu itu juga. Kalau ada orang yang kredit emas, boleh enggak? Haram. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa emas dengan emas harus dibayar pada waktu itu juga. Idhaqtalafat hadhil asya, tapi kalau beda barangnya, walaupun satu ilat, maka pada waktu itu, kata Rasulullah, boleh beda timbangan, idha kanat yadan biadin, tapi harus dibayar pada waktu itu juga. Contoh misalnya beli perak dengan emas, boleh beda timbangan? Boleh. Saya beli perak 5 gram saya dengan dibayar dengan emas 1 gram. Boleh? Boleh. Tapi syaratnya satu, apa? Harus dibayar pada waktu itu juga. Maka kalau kita beli emas dengan uang, boleh tidak dengan tempo? Haram. Harus dibayar pada waktu itu juga. Ya. Tukar tambah emas gimana? Boleh enggak, Pak? Tukar tambah emas, ya, saya punya emas situ, ah, tukar tambah, tambahin duit segini, haram. Kenapa? Karena masalahnya ini emas dengan emas, tidak boleh berlebih. Caranya gimana dong? Jual dulu tuh emas dengan uang itu baru kita beli emas. Makanya pernah di zaman Rasulullah SAW ada, ya, Bilal membawa ke Rasulullah SAW kurma yang bagus. Kemudian Rasulullah bertanya, dari mana kurma bagus ini? Kata Bilal, hai Rasulullah, tadi aku membelinya dengan 2 keranjang kurma jelek. Maka aku beli 1 keranjang kurma bagus ini dengan 2 keranjang kurma jelek. Kata Rasulullah, awih ainur riba, itu riba. Lalu bagaimana, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, jual dulu kurma jelekmu itu, dengan dirham. Lalu dari dirham itu kamu keluar beli apa? Kurma yang bagus. Iya. Nah, sekarang kalau kita beli rupiah dengan dolar, boleh enggak? Boleh. Tapi dengan syarat harus dibeli pada waktu itu juga, enggak boleh tempo. Kenapa? Karena ya, satu ilat barangnya beda. Ini disebut dengan money changer itu. Ini akhwat Islam azakumullah ya, barang-barang riba. Demikian pula masalah riba nasiah biasanya terjadi dalam masalah hutang piutang, itu bentuk-bentuknya banyak sekali. Iya. Tentu mungkin sudah pernah dijelaskan oleh Dr. Erwandi di sini. Iya, tentang masalah barang apa jual beli riba. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau ada tulisan Nabi Muhammad selalu ada sallallahu alaihi wasallam, apakah selawat ini termasuk bid'ah? Karena Nabi tidak pernah membuat selawat tadi. Kalau dikatakan tidak bid'ah, apa dalilnya? Dalilnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Selawatlah dan ucapkan salam. Berarti kalau kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, ini lafaz yang diperintahkan oleh ayat. Karena ayat itu mengatakan sallu alaihi wasallimu. Ya, maka kalau kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada orang berkata, "Loh, Nabi SAW tidak pernah mengajarkan," kita katakan, "Tapi ayat memerintahkan." Karena ayat itu jelas-jelas mengatakan sallu alaihi wasallim, ucapkan salawat dan salam. Ya. Yang kedua, ini ijma para ulama. Di mana para ulama dari zaman ke zaman apabila melewati nama Nabi Muhammad, mereka mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bapak bisa lihat dalam tulisan-tulisan para ulama terdahulu. Sedangkan ijma dalil, bukan? Dalil, hujah. Ya. Bagaimana cara menasihati kakak yang telah bersuami, yang sudah 10 tahun dihiasi dengan syirik? Tiap kali didakwahi selalu dibantah, disebut saya persis lah dan yang lainnya. Kita ini, Pak, kalau berdakwah, yang harus diperhatikan adalah pertama, kita harus siap untuk dibantah. Kalau kita berdakwah, kita harus siap untuk dituduh. Kalau kita berdakwah, kita harus siap untuk mendengar ocehan-ocehan yang tidak enak di telinga. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita berdakwah, jangan yang kita pikirkan bagaimana supaya dakwah saya cepat berhasil. Hasil itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Yang memberikan hidayah bukan kita, Allah. Nabi Muhammad SAW saja dikatakan oleh Allah, apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu suka, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah. Maka kalau antum, ya setelah antum dakwahi, kemudian antum dituduh macam-macam, antum menggerutu, itu menunjukkan antum tidak siap mental untuk berdakwah. Karena kalau berdakwah memang harus mempersiapkan mental. Iya. Kalau kita tidak siap, ya udah antum gak usah berdakwah saja. Lalu Nabi Muhammad SAW dituduh dukun, tidak? Nabi Muhammad SAW dituduh berbagai macam tuduhan, gila, ya, majnun, ya, dukun, kemudian penyair. Kalau itu Rasulullah, apalagi apalagi kita. Maka dari itu akhi, ya, kalau kita berdakwah kemudian ternyata dakwah kita ini kurang bisa diterima, bahkan antum dituduh berbagai macam tuduhan, enggak usah mengeluh. Karena memang itu resiko di dalam dakwah. Enggak usah antum ya cemberut menggerutu. Kenapa? Karena ini ujian dalam dakwah. Kita tidak bisa memberikan hidayah, kita hanya sebatas mendakwahi. Allah yang memberikan apa? Hidayah. Ya, kemudian sabar. Sebagaimana sabarnya para nabi terdahulu. Nabi Nuh saja 950 tahun dakwah. Antum berapa tahun? Hah? Antum yang menasihati kakak tersebut sudah berapa tahun nasihatin dia? Setahun, dua tahun, tiga tahun. Nabi Nuh 950 tahun, Pak. 950 tahun. Iya. Kita baru sekali nasihat, dua kali nasihat aja udah apa? Udah mengeluh. Aduh, ya, saya udah dakwah, saya udah ngasih nasihat, tapi dia malah begini dan begitu, ya Allah. Ini mental tempe. Apabila kita mengajak seseorang mengaji, lalu ada orang yang menghalangi, apa yang harus kita lakukan? Kita memberikan nasihat. Ya, kalau ada orang yang menghalangi, kasih nasihat. Jangan antum malah katakan kamu tuh setan. Karena setan itu menghalang-halangi manusia dari jalan kebenaran. Marah dia, Pak. Tapi antum berikan nasihat yang baik, ucapan yang baik, kata-kata yang baik. Ya, ajak dia berpikir. Ya. Bagaimana hadis ini, Ustaz? Saya apa enggak? Suatu ketika ada seorang sholat dengan kain yang sampai di bawah mata kaki, maka Rasulullah bersabda, pergilah dan berwudhulah. Lalu ia pun pergi dan berwudu, maka ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau menyuruh orang itu melakukan wudu? Beliau bersabda, karena ia sholat dengan memakai kain di bawah mata kaki. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang memakai kain di sampai di bawah mata kaki. Hadis ini tidak sahih, kata Syekh Masyhur. Dan beliau sudah jelaskan itu di dalam kitab beliau, Akhtaul Musallin. Iya, bahwa hadis ini tidak sahih. Tapi bukan berarti hadis itu tidak sahih artinya memakai kain di bawah mata kaki jadi boleh, tidak. Karena hadis-hadis yang sahih yang lain yang menunjukkan haramnya memakai kain di bawah mata kaki jelas dan tegas. Iya. Terus hadis berikut ini, janganlah kamu menurunkan kain itu melebihi mata kaki karena itu termasuk perbuatan sombong. Di mana sih letak kesombongannya? Akhi, Rasulullah mengatakan bahwa memakai kain melebihi mata kaki itu sudah termasuk kesombongan. Walaupun hati antum merasa tidak sombong. Iya. Jadi pahami betul-betul apa yang dimaksud dengan sombong dalam masalah isbal. Karena sebagian orang mengatakan kalau enggak sombong enggak apa-apa. Sekarang bagaimana Anda menjawab hadis ini? Hadis yang hasan dari Dailami dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW melihat seorang sahabat memakai kain di bawah mata kaki. Lalu Rasulullah mengejarnya sampai Rasulullah ya nafasnya tersengal-sengal karena habis mengejar. Kata Rasulullah, irfa' thawbak, angkat kainmu. Lalu orang ini berkata, ya Rasulullah, aku kakiku ini cacat dan kalau aku berjalan dengkulku beradu. Iya. Saya malu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, kullu khalqillah ya hasan, setiap hal yang Allah ciptakan itu baik. Irfa' thawbak, angkat kainmu. Orang ini kena sombong bukan, Pak? Hah? Kena sombong bukan? Bukan, tapi karena apa? Karena malu kelihatan apa? Cacatnya. Tapi apakah Rasulullah mengatakan enggak apa-apa? Atau Rasulullah tetap menyuruh untuk mengangkat? Rasulullah tetap menyuruh untuk mengangkat. Kalau dikatakan ya kalau enggak sombong enggak apa-apa, lalu bagaimana dengan hadis ini? Kalau antum berkata, tapi kan ada hadis Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Ya, kain saya ini suka melorot. Tapi saya berusaha untuk menjaga supaya kain saya ini tidak melebihi mata kaki. Apa kata Rasulullah, ya Abu Bakar, engkau tidak melakukan itu karena sombong. Kita katakan, akhi, Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong, karena Abu Bakar melakukannya bukan sengaja. Karena apa? Karena Abu Bakar berusaha untuk menjaga. Kebetulan memang sarung kainnya itu melorot, sementara Abu Bakar kurus orangnya. Tapi setiap melorot diangkat lagi, setiap melorot mengangkat lagi. Ini yang tidak sombong. Yang sombong itu yang seperti apa? Yang sengaja dilorotin. Makanya jangan disamakan kisah Abu Bakar ini dengan orang yang sengaja diturunkan di bawah mata kaki. Sangat jauh berbeda. Makanya banyak ulama mengatakan, seperti Syekh bin Baz dan lainnya, makna sombong dalam hadis, ya, iyak wal isbal, ya, la yang durullahu ila musbil izarhu khuyala, Allah tidak akan melihat kepada orang yang isbal karena sombong. Itu maksud sombong itu kalau dia turunkan secara sengaja. Adapun kalau tidak sengaja itu tidak sombong namanya. Ya. Allahu a'lam. Pernah kawan saya berkata, jika kredit rumah melalui bank ribawi, namun angsuran kredit perbulannya flat, maka tidak riba. Apa itu benar? Sekarang saya mau tanya, ketika akad antum setuju enggak? Ketika antum akad di awal, setuju enggak ada denda? Ada? Setuju? Berarti antum sudah akad di atas riba tidak? Hah? Antum enggak melihat, katakanlah antum selalu membayar tepat setiap bulan, sehingga antum tidak membayar denda. Tapi antum di awal sudah setuju enggak ada denda? Dan akad antum pada waktu itu akad riba tidak? Sedangkan kata Syekh Utsaimin, setiap akad riba itu batil. Berarti kita terkenanya di akadnya, Pak. Iya. Ana menikah dengan seorang janda. Kenapa enggak gadis aja, Pak? Dahulu di zaman Rasulullah, Jabir bin Abdullah datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, saya menikahi seorang janda. Kata Rasulullah, ala bikran tula'ibuka wa tula'ibuha, kenapa enggak gadis aja? Iya. Tapi Jabir rupanya ada alasan. Kata Jabir, saya punya adik-adik yang masih pada kecil, ya Rasulullah. Iya. Kami sekarang hidup bersama dalam satu rumah. Masa beda rumah? Suami istri. Yang anak pernah dengar, baiknya memang kedua anak perempuan istri anak ini bersama bapaknya. Tapi dalam kenyataan realitanya, mantan suami istri ini bermasalah secara akidah dan memilih banyak masalah. Bagaimana baiknya? Baiknya sama antum. Mata para ulama, ya, memang anak itu pada asalnya, kalau dia sudah lebih dari 7 tahun, diberikan pilihan si anak ikut siapa, bapak atau ibu. Tapi kalau ternyata si bapaknya bermasalah, akidahnya jelek, maka kata para ulama, diberikan kepada yang lebih maslahat untuk agamanya. Maka kalau memang ternyata hidupnya sama antum lebih maslahat, kepelihara agamanya dan yang lainnya, bersama antum lah. Tapi masalahnya kalau melihat dari bacaannya, kayaknya antum lagi keberatan ini. Iya. Lagi keberatan ini antum ini. Jangan ya, akhi, kasihan ini. Ya, selamatkan anak. InsyaAllah, ya Allah berikan rezeki yang luas buat antum, insyaAllah. Apakah dosa sebagai orang tua gagal dalam mendidik anak? Saya sudah diarahkan untuk kebaikan termasuk menuntut ilmu, namun hasilnya nol. Susah, benar-benar susah. Ini kayaknya orang lagi putus asa ini. Jangan berkata seperti itu, Pak. Iya. Mudah-mudahan dengan kesabaran Bapak dalam mendidik anak, insyaAllah bisa terbimbing suatu ketika. Tapi kalau Bapak sudah belum apa-apa sudah susah. Ya udah. Karena masalahnya Bapak sudah menganggap itu susah. Jadi untuk sabar sulit. Tapi kalau harapan Bapak besar, ya, dan Bapak berkata, hari ini saya belum berhasil, mudah-mudahan besok saya berhasil. Besok saya belum berhasil, mudah-mudahan lusa saya berhasil. Kalau Bapak punya seperti itu, insya Allah Bapak tidak akan putus asa. Tapi kalau Bapak udah belum apa-apa, udah susah, ya. Inilah fenomena yang menunjukkan betapa Bapak itu ya tidak sabaran di dalam mendidik anak. Ini anak. Nabi Nuh mendakwahi orang yang bukan anaknya, Pak. Bahkan anaknya sendiri Nabi Nuh tidak beriman kepada Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh alaihissalatu wassalam menyuruh anaknya, "Ayo nak, naik." Enggak mau. Kata anaknya apa? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke gunung yang paling tinggi. Saya tidak akan tenggelam. Iya. Kata Nabi Nuh apa? Qala la 'asima lakum. La 'asima. Ya, kamu tidak ada yang bisa melindungi kamu dari Allah. Ayo naik. Rupanya si anaknya tetap enggak mau ikut. Akhirnya Allah menegur Nabi Nuh. Apa kata Allah? Ya, innahu amalan ghairu salih. Hai Nuh, itu adalah amalan yang tidak baik. Ya. Akhirnya kemudian anaknya pun tenggelam. Itu anaknya Nabi. Tapi apakah Nabi Nuh berputus asa untuk mendakwahi anaknya? Tidak. Kaumnya 950 tahun Nabi Nuh dakwahi. Maka ya akhi, ya, sabarlah, sabar. Ya, jangan kita ini terlalu tergesa-gesa mengatakan susah, enggak susah insyaallah. Asal hati antum tidak sempit. Asal hati antum lapang, asal harapan antum jauh ke depan, insyaallah tidak akan susah. Bagaimana caranya menghilangkan panah racun asmara akibat tidak godul basor? Iya. Ya itulah Pak. Atau kalau kata orang Indonesia sih, dari mana datangnya? Lintah. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Yang salah siapa? Antum. Kenapa matanya jelalatan? Yeah. Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan firman Allah, wa kana al-insanu dha'ifa wa khuliqa al-insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yaitu lemah di hadapan wanita. Di mana dia melihat seorang laki wanita yang cantik, ya. Sementara ia tidak bisa mengambil apa manfaat apa-apa dari wanita itu. Sungguh inilah yang paling lemah. Ya, antum cuma bisa ngeliatin doang. Tapi antum gak bisa memiliki dia, gak bisa ngapa-ngapain. Antum sendiri yang tersiksa. Tersiksa gak Pak? Tersiksa, aduh. Tersiksa di dunia sebelum di kuburan itu. Iya. Ya kalau memang antum benar-benar senang sama dia, datang aja ke orang tuanya. Iya, kalau ternyata akhwatnya gak mau sama antum, ya udah. Ya. Nah ini ya akhwal Islam azakumullah. Makanya ada seorang dia datang ke salah seorang ulama Saudi sana. Sheikh, ketika saya belum menikah, saya melihat akhwat ini paling cantik di dunia. Saya sangat cinta sama dia. Ketika saya meminang, tapi kok saya melihat wanita lain kok sama cantiknya dengan dia. Ketika saya sudah menikah, kok melihat wanita lain kayaknya lebih cantik dari ini. Ketika sudah punya anak, kayaknya semua wanita lebih cantik dari dia. Itu gimana sih? Kata Sheikh, kalau kamu menikahi semua wanita, mungkin anjing peliharaanmu lebih cantik dari istrimu. Masalahnya satu, kata Syekh, matamu tidak bisa ditahan. Kalau kamu ingin melihat istrimu paling cantik di dunia, matamu tahan, jangan melihat ke wanita yang lain. Karena secantik apapun wanita istrimu, pasti di luar ada yang lebih cantik. Tapi kalau kita godul basor, tahan mata kita, kita akan melihat istri kita itu yang paling cantik di dunia, Pak. Iya. Nah, kalau misalnya antum bertanya kepada saya, bagaimana dong menghilangkan panah racun asmara gara-gara tidak godul basor? Ya udah, sekarang godul basor. Itu yang pertama. Yang kedua, sibukan dengan apa? Hal-hal yang bermanfaat. Ya, dengan membaca Quran, dengan menuntut ilmu. Kalau antum belum menikah, segera menikah. Kalau antum sudah menikah, ya silakan ta'adud. Ya, silakan apa? Ya, ta'adud. Tapi antum mikir dua kali lipat tuh mau ta'adud. Ya, jangan sampai kemudian apa namanya, semangat ta'adud tapi akhirnya malah jatuh kepada sikap tidak adil. Sehari berpuasa akan menghindarkan kita dari api neraka selama 70 tahun. Kurang nih hadisnya nih. Ya, hadis itu mengatakan ya, sehari berpuasa fi sabilillah di jalan Allah, maka akan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Maksudnya berpuasa di jalan Allah ke, maksudnya apa? Ketika sedang berjihad, ketika sedang pergi menuntut ilmu, itu orang yang berpuasa di jalan Allah, maka satu harinya itu akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Ya, Allahu a'lam. Saya ikut ujian, sedangkan dalam program itu setiap peserta akan diberi kunci jawaban. Ngapain ujian dikasih jawaban? Hah? Maksudnya gimana ya? Gak paham mana? Ujian nasional paket, bukan ujian nasional diknas. Maksudnya apa sih? Gak ngerti. Ujian nasional paket itu gimana sih? Hah? Ujian susulan? Atau gimana? Gak ngerti saya. Maksudnya apa? Apakah ada hadis larangan umroh sebanyak-banyaknya? Enggak ada. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan, kata Rasulullah, tabi'ul hajj wal umroh, ikutilah haji dan umroh dengan haji dan umroh berikutnya. Fa innahuma yanfiyanil faqr wa dhunub, karena keduanya bisa menghilangkan dosa dan kefakiran. Memang Rasulullah SAW selama hidupnya hanya 4 kali umroh. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memperbanyak umroh. Silakan. Bahkan kata Rasulullah, al-umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh menuju umroh berikutnya itu menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Berarti kalau antara dua umroh itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Terus demikian. Itu umroh lagi, menggugurkan dosa di antara keduanya, umroh lagi. Ya, seperti itu. Itu maksudnya dosa-dosa kecil ya, bukan dosa-dosa besar. Mohon berikan kepada kami solusi agar tidak kredit motor ataupun rumah ya secara riba. Apakah ada kredit yang sesuai syar'i? Ada, Pak. Ada. Pak Ustadz, uang riba sebaiknya diinfakkan ke saudara orang lain yang sangat membutuhkan atau untuk kepentingan umum? Uang riba terjadi ikhtilaf para ulama, boleh enggak ya dipergunakan? Yang paling keras Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan uang riba tidak boleh digunakan sama sekali. Dasarnya ayat Allah berfirman, wa daru ma baqiya minar riba, tinggalkan semua yang tersisa dari riba. Allah mengatakan tinggalkan. Berarti tidak boleh dipakai sama sekali. Sebagian ulama mengatakan boleh untuk kepentingan-kepentingan umum. Ini pendapat Syekh bin Baz. ya, dikiaskan dengan harta haram selain riba, itu boleh. Contoh misalnya Rasulullah SAW sabda, Rasulullah SAW melarang dalil daripada pendapat Syekh bin Bas ini. Pendapat yang ketiga ini pendapat Syekh Jibrin. Pendapat Syekh Jibrin ini paling longgar, bahwa uang riba boleh untuk fakir, miskin dan yang lainnya. Hujahnya perbuatan Umar bin Khattab ketika mengambil jizyah dari orang-orang Majusi dan mereka penghasilannya haram, kemudian diambil oleh Umar bin Khattab untuk kepentingan kaum muslimin, padahal itu dari usaha yang haram. Ya, Allahu a'lam dalam hal ini mana yang paling rajih, ana masih ragu. Coba tanyakan ke yang lebih inilah, ya, yang lebih alim. Banyak ustadz mengatakan kajian yang ada di Roja menyimpang ustadz dari akidah Islam, seperti menafsirkan seolah-olah Allah punya tangan atau Allah duduk di atas kursi arasy. Itu gimana ya ustadz? Kita katakan keyakinan para sahabat semuanya, para tabiin semuanya, para tabiut tabiin dan bahkan imam yang empat, mereka punya keyakinan bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Akan tetapi bersemayamnya Allah tidak serupa dengan bersemayamnya makhluk. Maka kalau dikatakan bahwasanya Allah duduk di atas arasy, kita katakan Allah bersemayam. Caranya bersemayamnya gimana kita enggak tahu. Dan Allah tidak butuh kepada arasy. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Allah punya tangan. Keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan sahabat, tabiin, tabiut tabiin dan juga imam yang empat, wajib mengimani sesuai dengan yang ditunjukkan oleh lahiriahnya. Tapi kan Allah tidak serupa dengan apapun juga. Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihat ayat itu. Allah tidak serupa dengan apapun juga, tapi Allah mengatakan apa? Wa huwa samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti mendengar dan melihatnya Allah tidak serupa dengan apapun juga. Namun Pak, di Indonesia ini ketika kita menetapkan hal ini, kita dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal dari sisi apa menyerupakannya? Justru kita katakan kepada mereka yang menuduh kita macam-macam itu, kamu punya keyakinan Allah punya berapa sifat? Pasti akan mereka mengatakan apa? 20? Ya enggak? Ya enggak? 20 sifat. Baik, di antara sifat yang kamu tetapkan apa? Iradah, Allah punya keinginan, ya enggak? Manusia punya keinginan enggak? Hah? Dan sifat keinginan itu sifat makhluk juga bukan? Ya, kita katakan kenapa kamu menetapkan bagi Allah sifat keinginan, sementara makhluk juga punya sifat keinginan? Pasti dia akan menjawab, tapi kan keinginan Allah tidak serupa dengan keinginan makhluk. Selalu jawabannya begitu. Maka kita katakan demikian pula tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Bersemayamnya Allah tidak serupa dengan bersemayamnya makhluk. Apa bedanya kalau begitu? Ya. Tidak ada bedanya. Tapi mereka kemudian berkata apa? Ah, enggak mungkin secara akal. Itu akal ente, enggak bisa. Ya, kalau ente kok bisa ya, mengatakan keinginan Allah tidak serupa dengan keinginan makhluk, apa susahnya untuk mengatakan tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk? Jangan dipikirin, Pak. Ya, jangan dipikirin. Inilah ya akhul Islam azakumullah. Ya, fenomena yang ada di masyarakat, karena masalahnya mereka itu memikirkan seakan-akan Allah sama dengan. Makanya orang yang mengingkari sifat itu akibat daripada menyerupakan Allah dengan makhluk. Contoh, saya tidak yakin Allah bersemayam di atas arasy. Kenapa, Pak? Sebab kalau Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh tempat. Nah, kata-kata dia sendiri, sebetulnya dia sendiri yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya enggak? Ya. Sebab kalau Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh tempat. Nah, kok kamu bisa ngomong begitu? Saya yang mengatakan Allah bersemayam di atas arasy, saya tidak mengatakan Allah butuh tempat. Allah tidak butuh arasy. Bahkan arasy yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi kamu sendiri yang mengatakan kalau Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh tempat. Ini ucapan dari mana yang kamu katakan? Oh, secara akal. Iya, akal, karena kamu bayangkan Allah itu sama dengan makhluk. Karena makhluk itu kalau bersemayam di atas kasur, berarti butuh tempat. Itu makhluk. Tapi jangan disamakan Allah dengan makhluknya. Akibat kamu menyamakan Allah dengan makhluknya, akibatnya kamu mengingkari sifat Allah. Iya. Kenapa kamu menolak Allah punya tangan? Apa katanya? Masa Allah terdiri daripada anggota badan yang saling membutuhkan? Dia pikir Allah itu kayak manusia, Pak. Terdiri daripada anggota badan yang saling membutuhkan. Kalau manusia, iya. Itulah masalahnya. Kamu mengingkari sifat tangan karena kamu menyerupakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Akibatnya kamu yang menolak sifat tangan. Tapi kalau kita katakan tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk, selesai. Hanya Allah yang tahu bagaimana sifat tangannya. Iya. Maka ya akhal Islam, ma'azakumullah, ini apa namanya, kerancuan dalam berpikir. Padahal kalau dikatakan, karena di Indonesia ini apalagi, Pak, yang mengatakan sifat Allahnya 20, seakan-akan itu sebuah kebenaran yang mutlak yang tidak boleh ditolak. Kita katakan, maaf ya, kalau Allah punya sifat 20, berarti konsekuensinya selain sifat itu tidak boleh ditetapkan. Baik, saya mau tanya sama kamu yang mengatakan sifat Allah hanya 20. Ada enggak dalam sifat 20 itu sifat ridho? Enggak ada. Ada? Enggak ada, Pak. Kamu beribadah mengharapkan keridhaan siapa? Keridhaan Allah. Tapi kan sifat ridho enggak ada dalam 20, sifat 20. Sementara kamu selalu berkata, saya beribadah mengharapkan ridho Allah. Sementara dalam sifat ridho itu tidak ada dalam 20 sifat. Coba aja untuk baca 20 sifat itu. Apa ada sifat ridho? Enggak ada. Baik. Apa artinya al-qawi, yang maha kuat? Allah punya sifat kuat tidak? Oh ya, kuat. Ada enggak sifat kuat dalam 20 sifat? Tidak ada. Ada tidak, Pak? Tidak ada. Ar-Rahmanir Rahim artinya apa? Yang Maha Pengasih lagi Maha. Berarti Allah punya sifat kasih sayang tidak? Ada enggak kasih sayang dalam 20 sifat? Tidak ada. Berarti kalau begitu, berapa banyak hadis dan ayat yang harus kita tolak, dan sifat Allah yang sangat banyak ditolak gara-gara hanya mengatakan tidak ada dalam 20 sifat. Yang menetapkan 20 sifat ini Rasulullah apa sahabat atau tabi'in atau siapa? Iya. Yeah. Inilah ya akhal Islam, anzakumullah. Di negeri kita ini, ya, seakan-akan 20 sifat itu sebuah kebenaran yang mutlak yang tidak boleh ditolak sama sekali. Iya. Yeah. Padahal itu adalah buatan orang-orang belakangan. Tidak sama sekali ada, tidak ada dasarnya dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis, tidak pula di dalam ya fatwa-fatwa para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wallahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.